الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was-Sunnah. Dan setelah sebelumnya kita telah menerangkan tentang batas jarak dikatakan safar sehingga diperbolehkan dan disyariatkan bagi seorang untuk mengqasar salatnya. Dan telah kita jelaskan bahwa pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa batas jarak untuk dikatakan seorang dalam melakukan perjalanan safar kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan satu daerah. Berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, berbeda antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Maka apa yang menjadi kebiasaan mereka pada saat melakukan perjalanan ke satu tempat itu dianggap safar, maka itu safar. Dan apa yang menurut kebiasaan mereka tidak teranggap sebagai safar, maka tidak dianggap sebagai safar, meskipun jarak perjalanan tersebut ditempuh dengan jarak yang jauh. Lalu kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa amma naw'uh, adapun jenis safar yang manakah yang disyariatkan bagi seorang untuk mengqasar salatnya. Kata beliau, jenis safar yang diperbolehkan mengqasar salat, fahuwa safarul mubah, yaitu safar yang mubah, safar yang dibolehkan secara syar'i, safar yang bukan haram, safar yang bukan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasafari litijarati wan nuzha, seperti melakukan perjalanan safar untuk berdagang, demikian pula untuk an-nuzha. An-nuzha yakni jalan-jalan refreshing, ya. Naam, mencari udara segar ataukah hiburan yang diperbolehkan. Wasafari wajib, demikian pula safar yang hukumnya wajib, kasafari lil haji wal jihadi, seperti safar untuk menunaikan ibadah haji dan untuk berjihad. Wasafarul masnun al mustahab, demikian pula yang diperbolehkan untuk mengqasar salat apabila seorang melakukan perjalanan safar yang hukumnya sunnah, kasafari liz ziyarah, seperti melakukan perjalanan safar untuk berziarah, mengunjungi kerabat, bersilaturahim. Wasafar lil marrah tsaniyah fil haji, dan safar untuk kali kedua untuk menunaikan ibadah haji, karena kewajiban bagi seorang untuk menunaikan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Maka safar yang kedua menjadi safar yang sunnah. Demikian pula umrah yang kedua dan seterusnya merupakan safar yang sunnah. Wa ala hadha, maka berdasarkan pendapat ini, fasafarul muharram la yajuzu fihi al-qasru ala ra'yi kathirin minal ulama. Maka berdasarkan pendapat ini, safar yang diharamkan tidak diperbolehkan bagi seorang mengqasar salatnya menurut pendapat banyak dari kalangan para ulama. Demikian yang dikuatkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala dalam permasalahan ini, yang intinya bahwa safar dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak membolehkan seorang untuk melakukan rukhas asy-syar'iyyah, untuk mengamalkan hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat, sebab itu menjadi keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Seperti seorang melakukan perjalanan safar untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berzina, melakukan perjalanan safar untuk berjudi di satu tempat, ya, melakukan perjalanan safar mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap memiliki keagungan dan kekeramatan. Ini juga termasuk di antara bentuk safarul maksiyah. Maka banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa apabila tujuan safarnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikenakan padanya rukhas asy-syar'iyyah, keringanan-keringanan yang diperbolehkan di dalam syariat, seperti mengqasar salat, demikian pula membatalkan puasa di bulan Ramadan karena dia melakukan perjalanan dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keringanan tersebut hanyalah diberikan kepada mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan ini memang merupakan permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para fuqaha. Sebagian para ulama berpendapat bahwa seseorang yang melakukan perjalanan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan mereka untuk mengqasar salatnya dan tidak membolehkan mereka untuk membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama, dari Al-Malikiyah, demikian pula Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Namun sebahagian dari kalangan para ulama berpendapat bahwa safar, selama dia disebut sebagai safar, apakah itu safar mubah atau safar wajib atau safar sunnah atau safar haram, safar dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mencegah dia untuk mengamalkan rukhas asy-syar'iyyah, hal-hal yang diringankan di dalam syariat, sehingga dia tetap diperbolehkan untuk mengqasar salat dan diperbolehkan untuk membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena dia tetap dianggap sebagai musafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan jenis safar tertentu. Dan Allah Azza wa Jal tidak membedakan antara safar ta'ah dengan safar kemaksiatan. Ya, sementara Allah Azza wa Jal tentu Maha mengetahui tentang jenis safar yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui bahwa safarnya manusia bermacam-macam, di antara mereka ada yang melakukan perjalanan safar dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Azza wa Jal tetap memberi keringanan bagi seorang musafir untuk mengqasar salatnya atau untuk tidak berpuasa tanpa mengkhususkan jenis safar tertentu. Maka pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hanafiyah, pengikut dari madhab Al-Ahnaf, dan sebagian dari Al-Malikiyah, demikian pula Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pula perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan safar secara mutlak, wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau kalian sedang melakukan perjalanan safar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan safar tanpa mengkhususkan satu jenis safar dari jenis safar yang lain. Yang ini menerangkan kepada kita bahwa ar-rukhas, keringanan-keringanan yang dilakukan oleh seorang sedang melakukan perjalanan safar, diperbolehkan untuk mereka amalkan tanpa membedakan antara safar mubah atau safar al-ma'siyah. Nah, yang ini yang zahir wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang ada dari kalangan para fuqaha. Adapun hujjah atau dalil yang biasa dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang berpendapat bahwa safar maksiat tidak membolehkan mereka untuk mengqasar salat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Maka barang siapa yang dalam kondisi darurat ghaira baghin wala adin. Dia tidak berbuat baghi. Dia tidak melakukan perbuatan kezaliman, kemaksiatan, dan tidak pula melampaui batas. Maka tidak ada dosa bagi mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa seorang yang melakukan perjalanan safar untuk maksiat, dia dianggap sebagai seorang yang baghi dan adi. Seorang yang berbuat zalim, dan dia seorang yang melampaui batas, melakukan perbuatan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan keringanan-keringanan yang diperbolehkan di dalam syariah. Namun pendapat ini dibantah oleh pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud al-baghi adalah mereka yang mencari sesuatu yang haram padahal ada yang halal. Ini yang dimaksud al-baghi, ghairu baghin wala adi. Baghin adalah seorang yang mencari yang haram padahal ada yang halal. Berarti dia tidak terjatuh ke dalam kondisi darurat. Dia tidak terjatuh dalam kondisi darurat. Kapan seorang dikatakan darurat? Apabila tidak ada makanan yang lain sehingga dia terpaksa makan makanan yang haram. Dia terpaksa makan babi, dia terpaksa makan bangkai, disebabkan karena tidak ada makanan yang halal. Apabila ada makanan halal, lalu kemudian dia lebih memilih yang haram daripada yang halal, orang inilah yang disebut baghi. Orang inilah yang disebut baghi, dia bermaksiat, dia telah berbuat zalim. Demikian pula yang dimaksud dengan al-adi. Al-adi adalah seorang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Yang namanya perkara darurat itu ada batasannya. Ad-daruratu qaddar biqadariha. Perkara darurat itu ada kadarnya. Kapan dia melewati kadar tersebut, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Seorang dia terpaksa makan babi karena tidak ada makanan yang lain. Kalau dia tidak makannya, maka dia binasa. Tapi akhirnya dia merasa nikmat, bukan sekedar untuk menutup rasa laparnya, bahkan dia merasa nikmat dengan makanan tersebut. Maka orang ini telah melampaui batas, maka dia berdosa, berdosa dengan perbuatannya tersebut. Sehingga ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, tidak ada dalil yang tidak ada hubungannya antara ayat ini dengan keadaan seorang yang melakukan perjalanan safar dengan kemaksiatannya. Walhasil, yang rajih dari pendapat para fuqaha, safar, kapan saja seorang disebut sebagai musafir, maka diperbolehkan baginya mengqasar salat, dan diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun tujuan dia pada saat dia hendak melakukan kemaksiatan, maka dia berdosa dengan niatnya itu. Dia berdosa dengan tujuannya tersebut. Namun karena dari satu sisi kondisi dia sebagai seorang musafir, maka dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan safar secara umum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.